seharusnya kita yang muda, bukan lagi saat bermanja. Bagai Garuda terbang mengitari mentari dengan sayap-sayap yang kukuh. Begitu seharusnya kita yang muda, letupkan bara dalam dada. Begitu